الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله. Kemarin sampai pada walam yasal fi siyadatin wa numuwin, dan terus anak Adam senantiasa atau selalu bertambah dan berkembang di muka bumi ini. Alladzi qatafawata fi akhlaqihi wa khalqihi wa awsafihi tafawutan la yumkinu dhabtu, yang sungguh akhlak-akhlaknya demikian pula bentuk penciptaannya dan sifat-sifatnya tafawutan, bermacam ragam, berbeda-beda karakter antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian pula dari sisi bentuk penciptaannya atau bentuk ciptaannya. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, sawo matang, bule, bermacam-macam. Demikian pula sifat-sifatnya. Semua itu ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Manusia tiada yang sempurna. Mahalun nisyan wal khata. Demikian pula memiliki an-naqs, kekurangan-kekurangan. La yumkinu dhabtuh, yang tidak mungkin untuk bisa disebutkan secara seksama, secara menyeluruh. Dari macam-macam yang sangat amat banyak tadi, gak mungkin untuk bisa disebutkan secara keseluruhannya. Si fulan sifatnya ini, si fulan demikian. Namun sangat jelas sekali bahwa keadaan manusia dari sisi akhlak, dari sisi bentuk ciptaan, dari sisi postur, itu memiliki perbedaan yang sangat amat banyak, bermacam ragam keadaannya. Wala yudraku wasfuh, sehingga tidak bisa untuk disebutkan seluruhnya. Wa ja'ala Allahu lakum mustaqarra, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk anak Adam mustaqarra, tempat tinggal yang abadi. Tempat tinggal yang abadi. Ay muntaha yantahuna ilaihi wa ghayatun yusaquna ilaiha. Anak Adam ini akan memiliki keberakhiran tempat tinggal dia kelak. Dia akan menjalani tahapan demi tahapan dalam kehidupannya. Yang berakhir nanti adalah di darul qarar. Allati la mustaqarra wara'aha wa la nihayata fawqaha. Kehidupan yang qarar, yang kekal, yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Dan tidak ada keberakhiran di atasnya, udah puncaknya itu terakhir. Wa hadhihi ad-dar hiya allati khalaqal khalqa li suknaha. Maka kehidupan ini, kehidupan yang kekal tadi, adalah kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk untuk tinggal padanya. Yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Maka dari itu kenapa dikatakan yaumul akhir? Karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Kehidupan yang terakhir sudah. Tidak ada lagi di belakangnya. Itu keberakhiran kehidupan yang akan dialami oleh anak Adam. Dan di sana cuma ada dua pilihan. Imma surga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, wa imma azab, neraka. Azab yang sangat amat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka hamba-hambanya yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu kehidupan terakhir yang dimaksud oleh beliau, kehidupan yang tidak ada lagi di belakangnya, yang itu merupakan puncak dari kehidupan yang akan dialami oleh anak Adam. Allah jadikan mustaqarroha sebagai bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika di dunia ini anak Adam dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Ada larangan, ada perintah. Bahkan ada perintah yang di situ berisiko tinggi, kematian. Seperti jihad fisabilillah. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya hari pembalasan, hari kebangkitan setelah meninggal dunia. Karena kalau misalkan tidak ada surga, tidak ada neraka, kok di dunia dibebani syariat, tentu sesuatu yang enggak adil. Dan Allah Maha Suci dari kezaliman. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya hari pembalasan, adanya surga bagi mereka yang taat terhadap syariatnya, dan adanya neraka bagi mereka yang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan darul qarar di sini, ya. Maksudnya adalah kehidupan akhirat nanti, yang sudah enggak ada lagi kehidupan setelahnya. Allah ciptakan darul qarar tadi untuk tempat tinggal anak Adam. Wa ujadu fi dunya liyas'au fi asbabiha, dan mereka diadakan, manusia, anak Adam diadakan, diciptakan di dunia ini agar mereka berusaha untuk menempuh sebab-sebab jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Wa auda'ahumullah allati tansha'u 'alaiha wa ta'maru biha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak Adam, adakan mereka di dunia ini agar mereka berusaha, berupaya menempuh sebab-sebab yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di akhirat kelak, yang mereka akan hidup di sana, mereka akan tinggal di sana dengan kehidupan yang enggak ada lagi kematian selama-lamanya. Mereka tinggal di sana merasakan kesenangan-kesenangan yang tiada putusnya. Manakala mereka menjadi ahlil jannah, penduduk surga. Wa auda'ahumullah fi aslabi abaihim wa arhami ummahatihim. Berarti selesai dari ayat atau lafaz yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka mustaqor wa mustaqarrun, tempat yang kekal abadi untuk tinggal di sana, yaitu kehidupan akhirat. Wa mustauda, demikian pula Allah jadikan untuk mereka mustauda, tempat yang sifatnya sementara, titipan. Allah Subhanahu wa taala titipkan kehidupan mereka fi aslabi abaihim wa arhami ummahatihim. Kehidupan ketika seseorang dalam keadaan masih janin di rahim ibu-ibu mereka. Dan itu sudah kita lalui. Kita sudah terlahir dari perut ibu kita. Thumma fi dari dunia, setelah menjalani kehidupan di rahim-rahim perut ibu kita, kemudian menjalani kehidupan berikutnya, yaitu fi dari dunia, kehidupan dunia ini, ya ini yang sedang kita jalani sekarang. Nah, thumma fil barzakh, kemudian menjalani kehidupan berikutnya, yaitu di daril barzakh. Sudah saya jelaskan kenapa alam kubur dinamakan alam barzakh. Jadi maksud alam barzakh di sini alam kubur. Dinamakan alam barzakh dikarenakan kehidupan di alam barzakh itu kehidupan yang letaknya baina dunia wal akhirah. Letak kehidupan alam barzakh adalah antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia sudah berlalu, kehidupan di akhirat hari kiamat belum datang. Maka dinamakan kehidupan di alam barzakh, yaitu alam kubur. Kullu dzalika 'ala wajhil wadi'ah allati la tastaqirru wa la tasbutu. Semua itu kehidupan di alam perut ibu di rahim, kemudian di dunia, kemudian di alam barzakh, ini semua bentuknya adalah kehidupan yang sifatnya al-wadi'ah, kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang selama-lamanya. Apa ya, hidup di dalam perut ibu selama-lamanya, di dalam perut ibu terus, enggak. Sampai batas waktu tertentu, lahirlah sang ibu. Sang ibu melahirkan. Demikian pula setelah menjalani kehidupan dunia, itu pun enggak selama-lamanya. Akan mati, berpindah, mengalami kehidupan di alam barzah, itu pun enggak selamanya. Baru puncaknya nanti, keberakhirnya adalah di alam, apa, di hari kiamat, di hari akhir. Imal jannah wa ima an-nar. Maka di sini dikatakan, kalimat garis bawah itu, kullu dzalika ala wajhil wadi'ah allati la tastaqirru wa la tasbutu, yang tidak kekal padanya. Bal yantaqilu minha, bahkan dia akan berpindah dari kehidupan tersebut. Hatta yusila ila daril lati hiyal mustaqarru, sampai orang tersebut sehingga orang tersebut akan sampai kepada kehidupan yang itu merupakan kehidupan yang kekal, tempat tinggal dia yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Wa amma hadhihi ad-dar, adapun kehidupan dunia ini ataupun kehidupan di alam rahim atau di alam barzakh, fa innaha mustaudi'un wa mamarrun. Nah, kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sifatnya sementara dan tempat kehidupan yang seorang sekedar melewati, mamar, melewati, melintasi. Bahkan di kalangan awam pun terkadang terucap dari lisan mereka, kita hidup di dunia ini sementara. Ibarat orang ngopi di warung, setelah itu berlanjut lagi perjalanan. Kadang muncul kata-kata ini dari lisan mereka. Nah, yang menunjukkan bahwa mereka tahu hidup di dunia itu enggak kekal, akan berlalu. Wa qad fassalnal ayat, liqaumi yafqahun. Sungguh telah kami rinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau memahami. Anillahi ayatihi, memahami dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayatnya. Wa yafhamuna anhu hujajahu wa bayyinatihi, dan mereka memahami dari Allah Subhanahu wa taala tentang hujah-hujahnya dan penjelasan-penjelasannya. Dengan ini selesai kita dari tafsir ayat yang ke-98 dari surat Al-An'am. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.